temani langkahku. Andai sejak dulu kau ada di sini, pasti tak akan ada cinta yang lain. Tak ku rasa sebelumnya sejuta cinta yang terindah. Engkau pelita yang hangatkan diriku, semua begitu indah bagai di surga. Jangan pernah berpaling pada dirinya. Aku ada di sini hanya untukmu. Oh, tak ku rasa sebelumnya sejuta cinta yang terindah. Tak ada cinta yang lain. Tak kurang